Cerita urip ana ing desa, nyandang urip bebarengan karo tonggo. Ra kuat mangan dirasani mangan enak yo diiri kudu piye. Anggonku nyikapi aku sepenuhnya tonggo kaya kuwi. Aku sepenuhnya